السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيد السادة سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الذين هم هداة الأمة. أما بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. Para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, para bini sepuh, para ibu nyai, para wali santri lan rencang-rencang santri pondok pesantren Al-Kahfi Sumolangu Kebumen. Mugi-mugi pepanggian kita estu-estu merupakan silaturahim ingkang dipuntampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Merupakan pepanggian ingkang estu-estu dipun berkahi lan dipun ridhani kalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam sowan wonten mriki kados wau dalem aturaken wonten ngarsani pun rencang-rencang lan keluargi sepindah dalam rigi menika pancen merupakan niatan ingkang sampun dangu estu. Kula pengin sowan wonten ngarsane Romo Kiai Afif sekaligus nyambung silaturahim, nyambung sanat dateng ingkang garwa Mbah Nyai Fitriah binti Abdul Haq bin Simbah Yai Dalhar An-Nahrawi. Keranten kula menika tiang ploso, bapak-bapak kula menika santrinipun Simbah Yai Dalhar. Tetes kula mriki menika mboten kok diundang tapi ditimbali. Nek ngundang niku nuwun sewu panjenengan rawuh teng griya kula. Ngeten. Lah niki mboten. Sing nimbali kula menika kakakipun Bunyai Fit menika Gus Ali Kaisar. Bahasanipun langsung kudu teko lho ya nang Sumolangu. Nek ora kak gorok kowe. Lah niki. Oh nggih. Padahal mboten usah diancam kedah. Kedah sowan. Karanten kita sedaya menika sebagai putra murid dari semua guru yang kita miliki harus benar-benar ingat bahwasannya uqaddimu nafsi ala uqaddimu ustadi ala nafsi walidi wa inna lani al-fadlu wa syaraf menika sangking tiang sepah. Apapun yang terjadi kita sebagai putra murid awake dhewe wajib ngurmati nderekaken dawuh guru. Senawasa sok-sok dawuh guru nika banjur boten patek sinkron kalih agenda lan rencanane tiyang sepah. Wa inna lani al-fadlu wa inna lani minhu al-fadlu wa syaraf. Wangsul malih kados wau kula aturaken estu-estu mugi-mugi pepanggian kita menika dipun etang sebagai silaturahim ingkang dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Jo bapak kula silaturahim menika menawi dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala faedahe kathah sanget. Ingkang paling populer silaturahim menika manmatun lil udad masratun lil mal mahabbatun fil ahal mansyaatun fil ajal. Silaturahim itu mampu menambah wawasan yang kita miliki, mampu memudahkan rezeki kita, mampu menambah kasih sayang di antara kita, dan yang paling baku, yang paling populer, silaturahim menika menawi dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala nyebabi awake dhewe iki diodot umure kambe pangeran. Dadi nek jatah awake dhewe iku misale karek 3 dina misale. Barokah silaturahim dadi 3 tahun, 30 tahun atau bahkan lebih dari itu. Sing paling penting sak wayah-wayah awake dhewe kabeh dipun timbali kalian Allah Subhanahu wa taala muga-muga netepi husnul khatimah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken keluarga besar Al-Kahfi Simbahye Afif. Nimbali panjenengan sedaya kula semanten ugi dalam rangka nyelameti bolo-bolo, nyelameti adik-adik sing sami khataman wonten pondok menika sekaligus mengeti Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lari-lari sing sami ngaos wonten pondok menika estu-estu pikantuk ilmu sing manfaat, pikantuk ilmu sing barokah. Manfaat niku mampu meningkatkan kualitas pribadinya, sing barokah niku punya kemampuan untuk kemudian meningkatkan kualitas keilmuannya. Mungkin ada di antara teman-teman sing khataman dinten niki, mungkin ada beberapa yang keilmuannya masih sangat terbatas. Tapi nek pancen sing mau entuk kuwi ilmu sing manfaat, sing barokah, insya Allah lambat laun dia akan berkembang dengan sendirinya. Muka-muka sampean kabeh aku melu ndongakno, muka-muka awakmu kabeh sing do ngaji ning pondok iki muka-muka entuk futuh sangka Allah Subhanahu wa taala. Ajarane mulutan dibarengno kambe mulutan. Ngeten iki untuk beberapa orang acara panjenengan ngeten iki dianggap bid'ah, Pak. Jenengan ngeten iki dianggap nglakoni barang sing ora tau dilakoni mbek Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbeko gak ono sejarahe Kanjeng Nabi ku ngulang tauni awake dhewe. Kanjeng Nabi acara apa ini Kanjeng Nabi kok makan-makan kok kumpul-kumpul. Oh ini saya ulang tahun. Gak ono hadis ngene. Dadi sing sampean lakoni iki oleh beberapa orang kemudian dianggap bid'ah. Kenapa kemudian para masyayikh kita, para ulama kita, para kiai kita, teman-teman nahdiyin kita, para tokoh-tokoh NU kita kemudian mengadakan maulid? Biasanya mereka menggunakan dua dalil yang paling baku biasanya nalika qoblal hijrah atau ba'dal hijrah. Yang paling sering digunakan dan yang paling sahih digunakan itu biasanya adalah apa yang disampaikan wonten Bukhari misalnya min riwayati Urwah, yakni Urwah bin Zubair ibn al-Awwam, termasuk santri terbaik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Temeriku dikatakan ada hadis yang cukup panjang, tapi niki teng Bukhari niki super sahih niki teng Bukhari. Di situ dikatakan lamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlih bisyari hibah, uriyahu ba'du ahlihi bisyari hibah. Naliko Abu Lahab iku mati ada sebagian keluarganya menika diimpeni panggil Abu Lahab bisyari hibatin ay bisyari halin, dalam kondisi yang sangat mengenaskan, yang sangat tragis, yang sangat buruk. Faqala lahu madzalakit. Kemudian ba'di ahlih tadi, sebagian keluarganya Abi Lahab tadi bertanya, apa yang kamu jumpai setelah kamu mati? Abu Lahab menjawab, lam alqa ba'dak. Semua riwayat Imam Bukhari menika pancen tidak memasukkan maf'ul, tidak ada maf'ulnya, tapi semua surahil hadis mengatakan ai lam alqa ba'daka rokhoa. Niku seiling kula nggih, niki iling-ilingan mawon mergo kula niku pancen bocah ya dangling tapi senengane dikongkon omong nggih, pokoke angger kula iling ngoten mawon nggih. Kula nggih mboten ngerti lek niku acarane mulutan, mboten paham kula. paham kula acara njenengan niku hari santri, Pak. Paham kula niku acara njenengan hari santri. Ternyata acarane mulutan iki iling-ilingan mawon. Tapi insyaallah keingatan saya mboten seburuk itu. Lumayanlah. Lam alqa ba'daka. Ai lam alqa ba'daka roha'a. Saya sama sekali tidak menemukan kebahagiaan setelah meninggalkan kamu semua. Enek susah tok, enek prihatin tok, enek nelongsor tok. Walakin sukitu fi hadhi bi'ataqati li Suwaibah. Cuma ada beberapa momen-momen tertentu aku itu diparingi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ujung jariku ini hanya karena li'ataqati Suwaibah. Ai li'ataqi Suwaibah. Karena saya pernah ikut bahagia akan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banjur wong sing ngekei bisyarah nang aku, orang yang memberikan kabar bahagia kepadaku, rupane budakku jenenge Suwaibah iku kak merdekakno. Barokah kuwi aku bendino Senin, di mana hari itu adalah hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku iku mendapatkan sedikit keringanan dikei minuman, setetes dua tetes minuman ambil Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa kitab misalnya kados Said Muhammad Alawi Al-Maliki, di mana-mana beliau selalu mengatakan apa yang dikatakan oleh Syamsuddin bin Nasiruddin dalam kitabnya Mauridil Hadi fi Maulidis Sadi, Mauridis Sadi fi Maulidil Hadi. Beliau mengatakan idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadah fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famaddan bil abdilladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Yen kok manduk-manduk Pak, paham sampean Pak? Catat. Ngoten lho, meringankan kula jenengan paham niku kula nggih rada marem. Ngoten nggih, ngoten niku. Nggih ngoten niku, lan jenengan pun manduk-manduk berarti kan pun paham. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu lalek me Abu Lahab ae sing jelas-jelas kafir. Wis dinas Quran nang surat Tabat, mesti selawase nang neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima, setiap hari Senin jelas secara sharih dia mendapatkan keringanan. Lisururi bi ahmada, karena yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, karena dia ikut bahagia akan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaddan bil abdilladhi tula umrihi. Bagaimana coba jenengan galih nek enek wong sing selawase urip mencoba membangun rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banjur mati netepi kuwi kira-kira selamat mboten? Kira-kira wong sing mati netepi mahabbah nang Kanjeng Nabi lan iman kelawan apa sing dipun asto kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira selamat apa ora? Jenengan ini asmane Kanjeng Nabi disebut sing semangat nggih Pak nggih. Nuwun sewu niki Pak. Wong lek akeh dosane kaya kula jenengan ngeten iki, niki mboten enten sing nek diandalne kecuali gandolan kambek syafaate Mbah Kanjeng Nabi. Jenengan nek pas kak sebut asmane Kanjeng Nabi atau siapapun onten asmane Kanjeng Nabi disebut, jenengan kudu semangat. Kak critani Pak ya. Nyapa sampean kok kudu semangat? Kala ba'du sufiyah, wonten sing dawuhaken wa ruya ba'du sufiyah. Dawuhaken innali jaron musrifan ala nafsihi. Innali jaron musrifan ala nafsihi. Onten seorang kiai, sakamane ana tokoh NU misale nggih. Ketua Tanfidiyah no misale. Dawuh innali jaron musrifan ala nafsi. Aku kuwi ndek tangga ora bener, ora beres, musrifan ala nafsi. Cara misale dawe musrifan niku, musrifan ala nafsi niku nek dawe Asy'ah Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah orang yang tidak pernah tahu waktu. Arab isu awan sore bengi isu maneh iku acarane mek maksiat ning Allah Subhanahu wa taala. Katakan wis wong nemen ora beres. Nemen ora beres. Tapi antike falamma mata. Falamma mata raaituhu fil manam fi dari salam. Nalika wong gak beres mau mati, kiai ketua Tanfidiyah NU mau lho ngomong ngimpi dek iku mlebu surga. Falamma mata ra'aituhu fi dari salam. Fakultu lahu bimanil tahadhil manzila. Loh, Dul, awak mumbian nalika urip lak bejat. Kok iso mlebu surga iku piye ceritane? Kok iso selamat iku piye ceritane? Padahal nalika jenazahmu diberangkatne kabeh tanggamu niki jenazah saya mboten. Kok iso mlebu surga iku piye ceritane? Ternyata dia cerita. Hadratu majlisan. Niki sailing kula, Bang, sailing kula, tapi bisa dipertanggungjawabkan ini. Sampeyan goleki mesti ono. Gak mungkin gak ono. Lek gak ono, kula di demo mboten napa-napa. Ya saestu niki. Hadratu majlisan. Fasami'tu muhaddisan yaqul. Oh, fasami'tu muhaddisan yarwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, wonten tiyang kumpul-kumpul ngeten niki, jenenge preman kan gak ngerti, kumpul-kumpul ngene acara apa kan gak paham mesti. Lah, acara apa ngeten niki kok akeh rame? Mesti difahami ana acara mbuh, koplonan apa, oh jentunggal apa-apa. Gak paham. Dek mau teko ngono ae. Wah kok rame iki. Delok. Gak duwe niatan apa-apa, dek pokoke anggar teko ngono tok. Ternyata fasami'tu muhaddisan yarwi an Rasulillah annahu qol man shalla 'alayya wa rafa'a sawdahu biha dakhala al-jannah. Aku pas teko nang kono ana kiai pidhato ngriwayatne hadise Mbah Kanjeng Nabi, kok ana wong maca selawat nang aku banterne suarane artine maca selawat kanthi semangat dakhala al-jannah, mesti mlebu surga. Di luar dugaan kiaine ki mau kiai tenan, gak kaya aku ngene iki mboten iki kiai tenan. Kiai tenan. Oh niki kan pancen sing salah panitiane. Aku gak wani ngarani Mbah Yafi sing salah, pokoke panitiane sing salah. Sing bodho panitiane golek kiai ora iso piye. Aku mau tekan dia. Lali ya. Pas nalika di luar dugaan sang preman, di luar dugaan bocah gak beres kayak mau. Farofa'a sautahu bisalah 'alan nabi. Ngerti-ngerti kiai iki moro-moro nyebut asmane Kanjeng Nabi sak banter-bantere sak get-gete. Wa rafa'tu sauti mahu wa jami'un nas. Lembaga dhewe nyebut asmane Kanjeng Nabi buan, terakhire kabeh hadirin nyebut kabeh. Nyebut kabeh. Ya aku melok-melok lah. Aku melok-melok di luar dugaan fa hufirali fi dzalikal yaum. Fa hufirali fi dzalikal yaum. Barokah maca selawat sing gak patek sengaja ngono lho. Aku dina iku aku di ngapura. Dina iku di ngapura. Mengenai enten syair, manten enten syair. Kok ono wong padha karo aku? Iki dawuh syair nih, akeh dosane. Tenang. Fajahu Rasulillah qad jabaron naqsa. Fajahu Rasulillah qad jabaron naqsa. Tenang, wong akeh dosane iku tenang. Ora usah khawatir. Pokok tetap iling, tetap membangun rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora usah khawatir. Kesalahan-kesalahane awake dhewe insyaallah ditempel kambek agunge pangkate Mbah Kanjeng Nabi nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lho pancen iya to, Pak. Pancen tenan niku. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa anta fihim sakniki Kanjeng Nabi pun sedo, Pak. Kanjeng Nabi pun sedo. Tapi bagaimana kita mampu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita? Itu penting, Pak. Itu penting. Ojo malih ngoten niku ngadakne mulutan ngoten niku dalile napa munggo kula wong takok awake dhewe bahagia marem melu bungah kelahiran Mbah Kanjeng Nabi takok tok niku munggo kula pun dalil lah sampeyan nakokno tok Gus nuwun sewu jenengan kok ngadakne mulutan sak menten agenge ya Afif jenengan kok numbali tiyang sak menten katai kagem mulutan munggo ku takok tok niku merodok setengah kocelok. Lek bacane Kebumen apa sih kocelok? Hah? Apa? Kebumen duwe bahasa sing rada mirip kocelok apa? Sami mawon nggih. Heeh. Rada setengah kocelok. Lah wong kowe kuwi nek ngulang tahun bojomu, ngulang tahun anakmu gak tau takok dalile, ngulang tahun Mbah Kanjeng Nabi takok dalile. Kocelok ora? Kowe sedina sewengi lunga nang kutho, nang Jogja cok, nang kene. Nyapa Pak kok sampai suwi temen lunga. Iya, sesuk bojoku ulang tahun, aku pengen ngentokno hadiah, golekno hadiah. Nang puasa panas-panas golekno hadiah bojone tanpa dalil. Ngulang tahun di Mbah Kanjeng Nabi takok dalil. Kocelok Pak. Super kocelok. Lho, lek kula ditakoki, Gus, jenengan Bari temu ndi arep nang kutho nyapa? Arep golekno hadiah kanggo bojoku sesuk ulang tahun, ben ulang tahun. Niki kan bulane bulan apa to jeneng? Nggih, mau November niku ulang tahunnya bojoku lho. Tapi kalau lali tanggalnya, tapi sejelas bulan ini. Lah. Lengkih to. Tapi kalau ileng lek niki bulan ini di mana istri saya dilahirkan, tapi kalau lali tanggalnya. Kalau takok iku jenengan ulang tahun bojone jenengan onan dalile. Aku duwe dalile. Betapa ulang tahun niku layak untuk diselamati. Wong mbah Nabi sadawe wassalamu alayya yauma wulidtu. Yauma wulidtu. Selamatan wayah ana kelahiran kuwi. Wa yauma amutu. Mangkane wong NU kiai-kiai NU ngholi. Wa yauma ub'atsu hayya. Sapa ora ade sesuk nalika dibahas Allah Subhanahu wa taala selamat kabeh. Allahumma amin. Ora usah kakean takut, ora usah kakean cangkem. Kula niku lek dijak mulutan gak patek seneng, opone diundang mulutan gak patek seneng kula. Jujur ya. Mboten seneng panjenengan kula diundang wong mergo munggah kula niku ngurangi ganjaran kula. Lah tenan. Tenan gak ngapusi kula. Kula niku diundang mulutan wong piye ngono. Lah wong Masya Allah. Janji-janji sing muluk-muluk niku kanggo wong sing ngadakne mulutan. Mboten kiai sing diundang mulutan, paham Pak? Eh? Kiai sing diundang mulutan ini maksimal berkat ya nek kodho bejo ya entuk sangu ngono tok. Tapi munggah kula rodok makruh bahkan setengah rodok haram kiai-kiai nampa amplop wayah mulutan paham nun saya Pak niki. Nah kula penak ngono, kula kan nggih setengah kiai. Dadi kula kan bebas ngomong lek jenengan duduk kiai aja melu-melu Pak. Tenan sama urung patek kiai opone sik rodok biasa-biasa kiai ini aja melu-melu niki khusus niki khusus sing pun rodok kiai ini rodok ampuh tenan niku gak patek apa-apa ngomong niki lintune mboten paham. Man hayya ali qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama wa jama'a ikhwana wa auqada siraja wa labisa jadida wa tajammala wa ta'attar ta'diman li maudihin nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqah al-ula minan nabiyyin. Niki dawe ma'ruf al-karhi. Saman buka i'anah sampean Pak, saman buka Fathul Mu'in sampean. Mesti ketemu, gak ketemu periksa Pak mripate. Mesti ketemu. Uang kok gelem repot-repot mbleh pitik, mbleh sapi. Wis minimal mbleh ndok misalnya. Pokoke ana sing ditokni kanggo ngumpulne bolo-bolo dulur. Banjur nganggo klambi sing pantes, syukur-syukur anyar, macak sing rapi, klambi anyar Pak. Klambi kula anyar nih, lho saestu. Putih pisan. Tapi sampeyan ojo kapusan sampe babakan putih. Putih itu menipu. Eh, lho putih apa? Putih wis gak mesti. Dawe Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bi. Dawe Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ala rubba mubayyidin li siyabihi mudannis li dinihi. Iling-ilingan kowe, Pak. Ojo sampai sama ini tertipu ambek kasinge uang ketok pacakane pacak kiai model koyo kula ngene iki. Rubba mubayyid li siyabihi tapi mudannis li dinihi. Pirang-pirang wong tampilane menarik banget koyo ngejak nang akhirat tapi asline ngerusak agama, paham ora? Dadi sampeyan aja sampai kapusan koyo wong bentuke kaya dhewe, paham ora? Mergo kambine putih, syukur-syukur kopi aku gak putih. Kopi aku putih meneh, wes tambah percaya sampean mbek aku. Padahal menyesatkan. Nggih, sampean kudu ndelok tenan iki sapa? Iki santrine sapa? Lho penting iki, delok tenan. Iki sing madhep ning sampean. Lho kula elek-elek ngeten iki masih rada bejat-bejat ngeten iki. Kula niku genah. Kula niku santrine bapak kula. Bapak kula niku nggih santrine Mbah Dalhar, gitu. Lho nggih to. Santrine Mbah Mat, santrine Mbah Dalhar. Pun jan golek dhewe sanate. Bapak kula niku santrine Mbah kula, Mbah kula santrine Mbah Hasim. Bapak kula niku santrine Mbah Dimyati Termas. Santrine Mbah Ki Jazuli, Mbah Ki Jazuli niku santrine Mbah Dimyati Termas. Dan lain sebagainya. Sampeyan harus jelas, Pak. Iki sing ngadeg ning arepe sampean iki anake sapa? Biyen tau ngaji. Anake sapa iki duduk mergo dek iki anake sapa utawa anake kudu anake kiai duduk. Mesti anake sapa iki hasil didikannya siapa? Hasil didikannya siapa atau pernah ngaji kepada siapa? Ora tau ngaji aja mbok kon munggah, Pak. Mau bocah topo metu-metu ngalim, aja mbok kon munggah. Lah, bocah mau khusus bahasa Arab terus mau pidato. Ya, akhi. Oka aki, aki kok dingin nyetater mobil, beda ya aki bahasa Arab misalnya, oka aki, unodok, uswo, ya aki antum ontam antum, untumu ya esok gak ada hubungannya kambek gue, aku mau tukun di sampai lali ya klambinnya api, teko ya klambinnya api klambine api, wata jamal wata ator, nganggu parfum, macak seng api. You know minyak apa? Malah minyak kapak. Waduh. Wis gak apa-apa. Gak apa-apa sabar. Pokoknya selamat lah. Hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al tirqah al-ula minan nabiyyin. Wong niku janji-janjine wong sing ngadakne mulutan. Sing ngadakne mulutan, Pak. Mboten janjine ulama-ulama kanggo wong sing nekani mulutan. Sing nekani mulutan kanggo pidato. Mboten enten janjine. Aku gak patek paham aku. Wah, ya apa maneh iki? Ya ono nek Pak Banser. Aku malah wedi malah. Gak apa-apa, tenang ae. Nggih ngeten iki santene Mbah Hasim. Tenang mawon, santai mawon. Terus to, sapa wonge gelem berjuang, gelem khidmah nang NU kaakoni dadi santriku. Dewe Mbah Hasim ngono to. Ya muga-muga bola-bola Banser kabeh niki benjing saged ndirakaken Mbah Hasim. Saman tenang Pak Banser. Ketoke hawane sesuk mbek kiai-kiai dhisik sampean mlebu surga. Tenan, mergo kiai-kiai wong mlebu sampean wis mlebu dhisik dalam rangka ngecek lokasi. Ya mungkin lho Pak, ya mungkin kuwi potensine ngono kuwi, paham ora? Nek kula Pak nuwun sewu, kula nek ditakoki wong, kula winginane cerita kalih bolo-bolo teng griya. Nek aku takoki wong, Gus jenengan kok ngadakne mulutan napa, Gus? Jenengan kok semangat eram nek acara mulutan napa, Gus? Yen kok gelem kelangan nek acara mulutan napa, Gus? Aku gak ngono kuwi. Aku gak butuh hasyallahu yaumal qiyamah ma'al firqah minal al-ula minan nabiyin. Aku bareng-bareng kambe para anbiya wal mursalin gak butuh aku nyapo. Apa penake? Ya gak penak blas to, Pak. Ya saiki awake dhewe sak ruangan sak tingkat karo ning hotel sak lantai kambe para anbiya lho, Pak. Aja tuku karo anbiya kambe mbahyai-mbahyai tok wis gak iriku kok. Lah, iya ora. Wene buah-buahan, makanan-makanan enak di surga, minuman-minuman yang sangat enak di surga. Ana rokok-rokok barang ning surga. Misale lho Pak niki misale mriko ana lho gitu. Gak penak to Pak wong ning arepe anbiya mursalin mosok arep kepas kepus. Sungkan kok ora? Sungkan lah aku ya mau aku. Oh, sosok ambian kok salin ini badal her ngono tok wis khatam ae dhewe. Ana buah-buahan enak ning surga. Arep metik badal her gak metik. Meneng, gak meneng kabeh to mesti. Gak pengen ngono kuwi aku. Aku gak pengen semuluk-muluk itu aku. Aku iki mek pengen ditulis mbek Allah Subhanahu wa taala, ditakdir mbek Allah Subhanahu wa taala iki bocah bajingan tapi tahu pengen seneng kambek kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mek pengen ngono kuwi tok. Ora mergo piye-piye, ora mergo piye-piye. Aja sampe aku iki ditulis umat sing ora kenal mek Kanjeng Nabi. Wis mek kuwi tok. Bahaya tenan, bahaya. Yen nate berjanjian ta? Nate tibaan ta? Apa kaya sing maro awajhak yas'at sak duwe. Lagi ta? Maro awajhak yas'at. Uang iso mersani wajah Rasulullah tok wis aku ditedir kuwi tok wis cukup cukup bajingan kaya aku tapi ana tulisan sangga Allah Subhanahu wa taala napa pesten sangga Allah Subhanahu wa taala he Abdurrahman Al-Kausar kowe sesuk ning dina kiamah kenal kambek kekasihku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis cukup cukup super cukup kanggo aku wis gak luweh aku gak butuh luweh kok kuwi ngeten nggih gak critani ibu-ibu nih. Suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi niku suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi niku miyos. Mriki sami nggih, miyos bahasane tindak-tindak ya, medal-medal. Dewi Aisyah ndondomi pakaiane ingkang rusak. Ngaten nggih. Dados kuntu akhitu saubi fi lailatin. Wonten sing dawaken lailatan, wonten sing dawaken data lailah. Satu malam Dewi Aisyah niku ndondomi pakaiane. Banjur fangkafaatis sirats wasakototil ibroh lampu padam dome ini ku cepot dome cepot dome ceblok wasakotot dome ceblok digeruaya ya mbak Dewi Aisyah digolei dome ini ku buatan ketemu buatan kepanggih. Singkat cerita akhirnya bahkan Jenabi ini ku rawuh terus sekali kan Jenabi melebet datang ruangan menikah kamare Dewi Aisyah niku sak langsung padang, Pak. Mergo padange wajahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ketok kabeh, termasuk posisi dom niku langsung ketemu. Oh, iki dome. Jipuk. Dijipuk langsung. Kambek ngelem Kanjeng Nabi. Kulo tak sik bahasa Dewi Aisyah. Ma adwa'aka wajhak ya Rasulullah. Jenengan kok secerah itu mukanya? Jenengan kok seglowing itu coba bocah saiki, he? Wajah jenengan kok sepadang niku tanpa perawatan nih asli gawan paham ora ya? Jenengan kok secerah itu Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ternyata mboten ngomentari niku. Kanjeng Nabi langsung dawuh wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Sangat sial ana uwong ana makhluk sing ora kenal aku sesuk dina kiamah. Wa man huwa ya Rasulullah? Sinten enten uwong sing takdir ketakdir ora kenal jenengan? Al bakhil, uwong sing pelit. Wa manil bakhil ya Rasulullah? Sinten uwong pelit niku? Man idza dzakarani indah falam yusalli alai. Uang sing asmaku disebut nang sandinge banjur ora maca selawat nang aku iku wong bakhil. Sesuk nek simpangan mek Kanjeng Nabi gak kenal. Aku wis butuhku mek pokoke simpangan ngerti. Oh iki Mbah Kanjeng Nabi. Wis cukup. Mataku sing elek iki iso ndelok wajahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup. Wis gak butuh liyane wis mlebu surga mlebu piye nyapu. Ah mlebu surga ora kenal Kanjeng Nabi. Gak cedok Kanjeng Nabi. Yo malah guyone. Malah guyok nih ngopi nyapa gak neng warungnya dul lah kok nah iya dah yang kita pak awakmu sok-sokan jaluk surga jaluk sok sahabat apa terus angin-angin derek makannya Nabi derek makannya Nabi cukup iso pokoknya kanjeng Nabi ketok ayo nganan melu nganan ayo ngiri melu ngiri mereka kenal awal dewe oke pimpinannya awal dewe kaya pimpinannya awal dewe pun cukup lo mboten bisa kupo-kupo. Dan memang hanya maca selawat teng Kanjeng Nabi tok. Awake dhewe ini sengkret diandalne. Semua amal kita menika semuanya bainal qabuli wa radhiha a'maluna bainal qabuli wa radhiha illa shalah ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho iya ora? Kabeh amale awake dhewe itu dipersimangan antarane mungkin ditompo, mungkin ditolak illa shalah ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo mek kuwi tok. Awake dhewe nyapa arep piye? Mangane kak jaluk bolo-bolo kabeh, bolo-bolo sing sik ngaji nang kene. Ngaji sing tenan teh, ngaji sing tenan. Kuwi aja sampe mameng ngaji iki. Awakmu lek wong sampe ilmune Mbah Ya Afif iki entek aja sampe pisan-pisan kowe boyong. Yo tenan, aja boyong. Entekno sik ilmune baru kowe boyong. Kuwi mantep, ngaji aja temang temu lah. Duh, isuk mangan opo? Aku sok sapa sing gelem nek ngojang. Gelem wong-wong wis to. Kocluk opo wewe. Yakin kuwi. Tau tumon opo ora? Ana kiai kaliren. Aku igung patek kiai jek setengah aku wis ngomong ketemu, setengah kiai. Terlalu hidup, wis ora mek kuripen gak terlalu hidup. Bener, ha? Ora mek urip tok, terlalu hidup. Kowe kudu ngerti, la alima mamkut. La sahiba ilmi mamkut. Ora ono kiai kok dibendoni Allah Subhanahu wa taala iki. Ora mungkin gak urip kowe. Apa meneh kok terus banjur aku sesuk mangan apa yo nek ngaji. Eh, cah desa. Desa banget. Pokoke aku sik urip mangan. Lah iya to, mesti to jenenge urip ya mesti mangan to, Pak. Mangan, ora usah khawatir. Masya Allah. Dawe riwayate sinten namine Abdullah Ba'alawi Al-Haddad nalika Allah Subhanahu wa taala dawuhaken wa ma min dhabatin illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ora ono hayawan gremet nang dhuwure bumi termasuk awakmu kewan lho dul. Awakmu iki kewan, awakmu iki awakmu sapi, wedhus, kebo padha persis. Bedane awakmu iki iso ngangen-ngangen. Awakmu lek tau belajar mantek mesti ngerti ana istilah al-insan iku hayawanun natiq. Kita ini hayawan cuman iso berpikir. Dadi lamun tak wae dhewe pola pikir kita sudah mulai tidak sehat, berarti hayawannya ya ade terlalu kental, paham ora? Kewedhusanmu iki kenemenen, paham ora? Aku bingung bahasane aku ya. Nggih. Lah semuanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki ini. Kemudian oleh Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad diriwayatno setunggaling dawuh, "Inni atakaffalu li talibil ilmi bi rizqihi." Tapi bi rizqin sing sifate khas ba. Da rizqi sing sifate am fi qoulihi Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Pokok khusus santri, rezeki ini itu selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek anjen awakmu santri tenan lho. Rezeki ku macam-macam, mulai waras, yo pangananmu kuwi, jodohmu iku yo rezeki. Ana wong khilaf pengen ngepek mantu kowe iki yo rezeki, paham ora? Lah. Kudu mok syukuri tenan, kudu mok syukuri. Tapi ora usah khawatir kowe. aku gak tahu sekolah le. Aku kok ngentangi sekolahan mboten nggih. Ojo salah paham ya. Aku gak tahu sekolah. Kula niku mboten nate sekolah, Pak. Kula niku sekolah namung lulus SD. Namung lulus SD, Pak. Mantun niku badhe sekolah SMP niku terus duka kok mboten patek duwe himah ngoten lho kula niku. Kangen-kangen. Ketoke aku yo bakatku kok ngapusi wong. Mosok ngapusi dadak sekolah maksudku kula lho. Wis pokoke intine kula akhire ngaji. Kula akhire ngaji, mboten sida sekolah pokoke akhire kula ngaji. Kula niku jek umur 16 tahun apa 17 tahun, ngoten niku pun anu. Aku 17 tahun. Kula 17 tahun ngromo payu. Kowe umurmu piro, Dul? Kok ora nek sing kepengin ngepek mantu ya Allah. Istighfar apa? Istighfar, akeh-akeh maca selawat. Umur sakmono kok wong pengen wong ngepek mantu iku piye? Kok nemen gak menarik ngono lho. Aja sampe ana santri gak menarik. Santri kudu menarik. Aja sampe ana santri gak menarik. Karena panjenengan adalah cerminan kualitas pondok pesantren panjenengan. Panjenengan adalah pelet, panjenengan adalah iklan berjalan pondok masing-masing. Aja sampe ana santri gak menarik. Mergo sangat mengkhawatirkan bagaimana kalau kita melihat Al-Kahfi itu dari panjenengan. Uang iku ndelok Al-Kahfi itu dari alumninya. Uang iku ndelok ploso dari alumninya. Uang iku ndelok lerboyo dari alumninya. Menuju sampai citra Al-Kahfi yang sangat istimewa ini kemudian dirusak ambek bedindang-bedindang model kayak kowe ngono kuwi. Paham ora? Loh, pikiran tenan aku mlaku-mlaku sak mlaku pikiran. Aku iki adalah genderane Mbah Afif. Aku iki iklan berjalane Mbah Afif. Kudu mau iling-iling tenan. Mana aku ngajimu sing tenan, mantep sing tenan, nek mau khidmah ya sing tenanan. Khidmah sing tenan wis to, insyaallah, insyaallah. Sekali lagi muga-muga bolo-bolo sing sami ngawas wonten mriki mugi-mugi esu-esu mendapatkan ilmu sing manfaat sing barokah. Lan keluarga mugi-mugi selalu dimudahkan dalam segala sesatunya untuk mendukung niku, untuk mendukung bolo-bolo ngaji niku. Rizki ini gampil, kesehatan itu pun jaki. Dan ini kan situasi-situasi pandemi tau ya. Situasi kan asli situasi pandemi. Mengenai kulo niku asli ini jan, masya Allah. Kok cowok kulo niku diundang nonton, sengundang jenengan-jenengan buatan bakal teko kulo Pak. Wedi kulo niku. Musim pandemi kok kon ngaji. Selain ini Pak Jokowi ngapur. Tapi mergo niki ditimbali putra guru, kudu mau kudu sowan, iya pun lah. Sementing muka-muka panjenengan kabeh sehat, panjenengan kabeh saya, putra-putra saya sedoyo, waras sedoyo. Lan muka-muka baru kayak mulutan nih, lu nggak penting nih, penting. Lu malah kayak mutan dawe Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Min khawasi maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amanun fi dalikal am. Ini dawe Abdul Faraj. Termasuk keistimewaan yang jenengan telaten moco mulutan, iku nyebabi aman setahun, aman mongso setahun. Nggih, wa busyra ajilah binailil buhyah wal maram. Dan barokah jenengan gelem maca mulutan, panjenengan akan mendapatkan harapan dan cita-cita Anda dengan lebih mudah. Allahumma amin. Oh, ngono lho Pak. Kabeh ya ana dalile asline Pak. Ya wong-wong sing jeplak tok kuwi to asline gak patek duwe dalil niku. Asline awake dhewe niku kathah dalile awake dhewe niku. Artine jenengan aja mamang kambek kiai-kiai NU niku saestu. Jenengan cukup nyawang kula tok ora patek kiai mon dalile pirang-pirang apa meneh kiai NU sing kiai tenan maksud ngono lho Pak. Emang berang, eh? Jenengan kudu mantep tenan. Ora ana kiai jenengan apa meneh kelas kaya Mbah Afif ngono kuwi jelas-jelas putra mantu Mbah Yai Mat banjur ora duwe dalil dinggo nyelamet nih panjenengan sedaya. Insyaallah, insyaallah mugi-mugi panjenengan sedaya estu-estu diakoni putra santri kalian para masyayikh. Insyaallah kula jangan kan pun saya tuh gih, dikit gigi pun awan. Kalau kan gibetan perlu matur kata-kata, kalau tengah kesel panjenengan. Sementing kan, kalau sementing kan pun iskotil wujud. Gitu. Pokoknya sekali lagi kalau nama nyuwun datang panjenengan sedoyo, putra-putra panjenengan monggo diajak ngaji, disemangati ngaji. Ojo sampai orang ngaji. Nek pengen panjenengan sekolah nih, yo jenengan sekolah nih monggo. Tapi ojo pisan-pisan orang jenengan dorong kanggo ngaji. Ojo pisan-pisan buat jenengan dorong kanggo bocah niki duwe adab akhlak sing apik. Ojo jenengan mesti ketun. Jangan mesti ketun. Adab ini segala-galanya, Pak. Tenan, adab ini segala-galanya. Arep dadi apa wae, pokok duwe tata krama sing apik, duwe akhlak sing apik, insyaallah bocah iki selamat, Pak. Bocah iki selamat. Nggih. Mana hala walidun waladahu afdhalu min adabin hasanin yufiduhu iyyah wa jahlin qabihin yakufu anhu. Tidak ada hadiah yang bisa panjenengan berikan kepada anak-anak panjenengan semua yang lebih istimewa daripada adab sing apik. Daripada adab sing apik. Ka ono, Pak. Jenengan kan bayangane ngekei anak apa misalnya dikai duit, tukoknya peda, tukoknya mobil, tukoknya klambi dan sebagainya. Bukan itu. Kulo niki Pak, kulo niki anaknya bapak kulo. Bapak kulo niku rodok masyhur sugih, rodok terkenal kiai sugih Pak. bapak kula niku. Tapi bapak kula dereng nate ngujo kula kalih bondo. Niki nate nderekne bapak kula. Niki nggih nyantri bapak kula nggih satus suwi. Niki malah nderekne ngladeni bapak kula. Ngerti piambak? Lho saestu kula niku dadi manten. Lho niki tenan niki Pak. Kula kecil mboten nate sangoni bapak kula, mboten nate. Mboten nate. Bapak kula padahal jan masyhur sugih Pak. Estu niku. Kula nggih nyawang jane bapak kula sugih tapi ora tau engke ya apa-apa. Pokoke acarane mek ngaji. Ngono aku gak iso-iso. Nalika kula dadi manten Pak nggih. Nalika kula dadi manten kan umur kula sekitar 17 tahun 12 tahun lali kula. Wis pokoke sak monten niku lah umur. Timbali karo bapak. Seweneng kula. Le kowe kak sawang-sawang wis wayahin duwe pedah. Sepeda motor. Wah, muah mati kula bombong. Aku ditukokne pedahe. Wis, kowe lek duwe dhuwit tuku. Nek gak duwe utang. Ngoten iki bahasane bapak kula. Nggih, oh nggih. Okay. Monggo kula mumpun cukup. Perintahi wong tuwa monggo kula pangestu, Pak. Perintahi wong tuwa monggo kula pangestu pun cukup niku. Cukup untuk kemudian berarti aku swayahe, aku kuat. Lah saya itu. Gua kadalik begitu seterusnya. Bapak kula wis ngoten niku. Bapak kula niku mobil ya pirang-pirang. Wayahe kula duwe mobil bapak dawe nggih padha ben niku. Awakmu ketok ya swayahe duwe mobil. Golek nek gak iso tek bapakmu akeh tukunan. Saiki deloken pasarane piro tukunan. Nggih, kula nggih tenang ae. Kula mending milih ning jaba kena utang ning bapak kudu kes. Lah, tenan iki mboten ngapusi kula. Kula nggih santai mawon, kula nggih mboten ngarsu, mboten piye. Jajal tak anake bapak kula jenengan. Hah, yang ngamuk mesti jenengan. Jenengan kan lho mangkane. Mangkane niki mergo hasil didikane bapak kula sing cilik niku mesti bapak kula niku wong kula sing cilik pengen belajar nyambut gawe bapak kula. Ad-dunya jifah wa tullabu hakilab. Ad-dunya jifah wa tullabu hakilab. Donya iki batang le. Para pencari bangkai hanya anjing-anjing. Hanya segerombolan anjing-anjing. Ngaji yo. Urip-urip. Iye mbasan wis duwe bojo nggih, ganti malih dawuhe. Nyambut gawe le. Lah yo nggih mesti to. Cek cilik aja mikir macam-macam, ngaji ae. Mbasan wis duwe bojo nyambut gawe. Ya kudu nyambut gawe aja sampai ono ino sewu Pak nggih. Aja sampai ono kiai gak ahli nyambut gawe. Tenan iki. Aja sampai ono kiai gak ahli nyambut gawe. Mbah kok ono kiai gak ahli nyambut gawe. Dadine iku kiai cap tomak Pak. Iku bahaya Pak. Iku bahaya. Tenan. Mangken ngrasula. Mangane kula mletene mboten karuan. Mbah kok niki sak wayah-wayah. Kula diceluk sapa misale bolo-bolo ngeten iki. Gus nyen tindak teng Kebumen. Niki misalnya niki kula badhe ngijapi anak kula. Oh iya Pak, insyaallah kula pokoke lek pandemi wis padang aku gak teko. Aku gak teko gak apa-apa. Kula mboten khawatir, aku kok teko omahe Zuhdi iki penggaweane mek ngaji, bantu NO mesti ra iso ngopeni aku. Lah lek kula mboten patek duwe dhuwit, kula budal temriki wedi. Lah engko aku kadung budal rono, bensine piro, tole piro, mangane piro, bocah gak iso ngijoli. Lemes aku. Lah mergo aku wis duwe dhuwit, aku wis santai ae. Ayo, engko gak budal aku. Beres toh, mboten kepikiran macam-macam kula. Lah nggih to. Nek ora kan wah aku ono paling dikei berkat, berkate mek tahu, tahune wis rodok mambu. Aduh. Ngeluh. Aja sampai ono santri mentale ngono kuwi. Lho paham ya? Tenan kuwi, ceklen, mentale santri kudu mental gagah. Mental gagah, mentale mental berjuang. Padha mek mulutan barang ngene iki, aja mentale nekan mulutan ngapalne dalil-dalil mulutan. Ora perlu. Kowe kudu duwe mental mentale Hasan Basri. Hasan Basri, waditu au lau anna li mithla jabali Uhud dahaban. Aku iku berharap duwe-duwe rada akeh. Paling enggak cukup liqiraati Maulidi Rasul. Liqiraati Maulidi Rasul, la'anfaqtu liqiraati Maulidi Rasul. Aku lamun to duwe-duwe akeh. Katokne kabeh kanggo mulutan. Kudu ngono mentale. Aja, wah iki wayah mulutan iki, wayah aku panen iki. Sapa ya sing ngundang? Bocah kocluk. Santri cap opo iki? Lho, mentale santri kudu ngono kuwi. Kula niku paling demen niku crita niki kiai niku critane Mbah Mahrus. Mbah Mahrus Surabaya sing mangken dalu niku putune namine Gus Reza niku dawuh badhe ngaos ngaji tenan niku Pak. Niku wong ahli ngaji tenan niku mboten kaya kula mboten. Lah niku ahli ngaji tenan niku. Niku Mbah Mahrus niku habar. Habar. Lho niki penting kanggo sunahe awake dhewe. Mbah Mahrus niku nek tindak pengajian ngeten iki niku ninggali Pak mboten disangoni. Mergo apa Mbah Mahrus iki kiai sugih. Apa? Kiai tapi gagah. Jadi nek nekani undangan ngene iki tuan rumah disangoni nyo iki dinge ijol lekmu repot. Ngono kiai kudu ngono kuwi. Aja kiai nampani amplop tok. Wes wes. Kiai cap ndomble tenan. Lah, ya nuwun sewu lho iki lho aja tak singgo kulo ngomong nek awak kulo dhewe, mboten ngomong sapa-sapa. Aja salah paham sampean. Kulo ngomong nek awak kulo dhewe. Lah lek kulo niku ora dadi kiai, panggah disangoni wong. Ya gawan Pak Len iki, paham ya? Jadi kulo niku disangoni wong tidak atas nama kiai, tapi atas nama gawan, paham kan? Lah nggih, kulo kuwi. Dadi saya tak kok nek aku teko nang omahmu, aku moh ngijabi anakmu, moh ngaji nang kono, moh pidato nang kono, aku mulai sangoni apa? Lho panggah to? Panggah sangoni to? Lah nggih to, Pak. Mboten kusah kulo dadak ngaji, paham ora? Panggah sangoni ngono lho. Lho, nggih, iya to. Kan beda. Aku kan iya lah, ngerti tangan kok pernah dengan andeng-andeng ya Pak. Uangnya nyawang kulo mboten nyangoni greges ya, Pak. Kira-kira gak bayar. Hawa nih, iya kan? Kowe kan mesti susah kayak setuju to kayak iso nyangoni aku. Lah iya Pak, eh. Zuti nih. Tapi koyo ngeten bentuke, mumpun dadi kiai. Lah kula sing diladeni uang dadi kiai, kurang ajar nih kodan. Tapi gak apa-apa. Niki nggih, masih cilik ngalim. Masih cilik ngalim. Masyaallah, saya nih, saya itu. Masyaallah. Sementing muga-muga mutaharijin pondok-pondok duga pun dimawon. Pondok Lirboyo, Ploso, Tegal Rejo, Watu Congol, Pondok Al-Kahfi niki dan pondok-pondok yang lain mugi-mugi anggene berjuang dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sementing rukun kados wae kula aturaken. Aja sampai ana alumni-alumni antar pondok pesantren gak rukun. Tenan. Kalau pun ngomong kok ana santri ploso, ana masyayikh Lirboyo, ana masyayikh Sarang teko nang Kebumen gak ngurmati, iku setengah kufur. Ya ta, ya ta. Rungokno diwiti, tenan. Kok ana alumni ploso, ana masyayikh Lirboyo utawa masyayikh Sarang, masyayikh Tegal Rejo rawuh nang kene. Orang ngurmati setengah kufur, paham ora? Rodok kafir, paham ora? Lho tenan kuwi kudu dimulyani, kudu dihormati. Kabeh ini orang tua kita. Kabeh ini masyayikh kita. Kabeh ini kudu berkahi nang awake dhewe. Kabeh. Wajib ngono kuwi cukup omah kok. Dumeh wis duduk kiai ku kuwi. Duduk kiai ku gundulmu cepat kuwi. Lah positif nih, lho saestu, saestu. Mboten enten ceritane masyayikh-masyayikh kita ini kemudian tidak ketemu pada satu titik. Mboten enten. Mboten enten. Lah sak iki arep Lirboyo lah, arep Ploso lah. Padha mawon niku padha-padha santri Watu Congol. Watu Congol iki santrine sapa? Padha kabeh. Mek beda kamar ngono to, beda komplek nek ngono tok to. Terus banjur gak rukun. Wah, wow, kiaimu iki modele ngene gak cocok aku. Kiaiku wong kowe iki jek santri kok macak duwe watak gak rukun. Kowe dadi kiai ngerusak kowe. Lho tenan. Kowe iki jek santri kok watakmu gak rukun. Sesuk kowe dadi kiai gede, ruwet kowe. Paham ora? Makanya uangnya kan jadi kiai gede lek model ngono niku. Tenan niku, eh. Uangnya tenan arep dadi kiai wis gak iso, wis gak iso. Watak kiai wis kudu watak Padang, watak lembah. Aja sampe ana kiai banjur gak rukun ngambek liya. Niku pun matur wae to mriko. Saakeh-akeh santri, saakeh-akeh kiai, iku lek dibanding sing ora santri ora kiai, cek luwih akeh sing ora santri ora kiai. Lho positif niku. Niki sing teko 20.000. Kata kan? Tapi yo cek akeh seneng pasar mau yakin, Pak. Sumpah. Lah ngono nek ditambahi sampean gak rukun, bubar. Makane kak jaluk kabeh alumni diae kudu rukun, kudu kompak, kudu saling menghargai untuk kemudian berjuang bersama-sama. Lek wis aku berjuang bareng-bareng, wis to, kaangkat, insyaallah ora usah khawatir awakmu, ora usah khawatir. Pun kula kinten cekap niku saged aturaken mugi-mugi wonten kilo lan faedahe lan mugi-mugi paling penting keluarga Al-Kahfi khususipun Mbah Afif sekeluargi ning fit. Mugi-mugi mboten teman-teman gelone kalih kula. Kula niku lho, masyaallah. Kula niki sing kedosan sak estu kula. Kula wani mriki tok niku wong medilik niki kalih alumni Lirboyo. Sapa Pak mau jenenge? Gus Fahrudin. Fahrudin sapa jenenge? Fahrudin bener ya? Dilik niki. Lek cara Gus Reza, Gus. Tindak mriki ngaji teng mriki niki pun iso malati. Aku jawab aku. Pancen kaya aku Gus Reza, lunga nang kene padahal iki jelas-jelas daleme guru pidato nang kene pancen iso malati tapi diceluk rene gak teko luweh kualat aku. Omong ngono kuwi Gus Reza kuwi ngono eh. Pun nggih kula kenten cekap niku ngapunten sedaya mawon ngapunten pangestune ngapunten sekali lagi mugi-mugi panjenengan sedaya sehat. Lan mugi-mugi pandemi niki enggal-enggal mantun enggal-enggal beres. Enggal-enggal lunas lah pokoke mugi-mugi kabeh selamat. Akhiran al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten inti mau'idho hasanah ingkang sampun dipun wektar sadoaken dumateng panjenipun al-mukarrom Bapak Ki Haji Abdurrahman Al-Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri Jawa Timur. Mugia napa ingkang dipun aturaken ngatosaken tambahipun jumbuh tumusing agesang kita sedaya saged nambahi iman Islam saha ihsan kita sedaya. Dumateng panjenipun sewu agunging panuwun dalem aturaken. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adicara demi adicara wonten ing kelenggahan punika sampun paripurna wusana saking kawula kirang tatup kirang menggahipun basa saha kirang menggahipun tata krama boten sanes nyuwun sih lumantaring samudra pangaksama. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.